Roma pasal 12. Mengutata ngo imani, Allah Ta'ala ututu mo piyo halelio ode olando. Sababu wito, pahile walau uto otutua ode in mongoli, ali huti mongoli mo huduma batangan in mongoli mali kurbani tumutumulo, usuci, wau umu asanangi hilal Allah Ta'ala. Wito ibadat in mongoli uto otutu ode Allah Ta'ala. Timongoli di lama pemikirannya adalah tahu tawa loto zaman ni masa tiap beti. Bawa boleh ama pikiran ini mengoli muali bohu. Alih otutu, otawa ni mengoli kehendaki lo Allah Ta'ala. Dek wite itu, umo piyohu, umo osanangi hila lo Allah Ta'ala, wau umo limomoto. Mati dasar ima to rahmati umati lo limo'u, polele umay odek ni mengoli nga amila, di lama ahe penganggapu, batangan ni mengoli bema'a lo upatuti. Bawa pikirannya ma upatuti temimbihu batangali mongoli motu ude, walau imani li mongoli ngota-ngota utilaya deilu Allah Ta'ala. Sebabu adalah batanganto, anggota liu ngundua, bawa dilanga amila anggota la batanganto o tugas itu tuwaua. O ditolo itu tangu hundua malwali umat tuwau, sabab itu partaya odeli Isa Al-Masih. Wau itu wumpu tanga amila, itu karunia bebedawa motuluti ma'rahmati, uilihimilu Allah Ta'ala udalanto. Wanuk karunia uilihilu Allah Ta'ala begitu mau potunggu lo pirimani lo Allah Ta'ala, putua ma'u itu, walau umopiou, motu ude walau imani utilayade lo Allah Ta'ala. Wanuk karunia itu mohinda, pohinda ma'o. Wanuk karunia itu mengajari, pengajari ma'o. Wanuk karunia itu menasihati, penasihati ma'o. Wau wanuk karunia itu mengohi, penghi ma'o walau hilau ihlasi. Wanu karunianto ta'ua, ito musim wali ta'ua walau uto otutua. Wanu karunianto mopobilohu ponu wau toliango, ito musim mopobilohea walau ue ngawengahu. Toliango ito musim to otutua. Pola mingama to oli mongoli umuleto, wau dihimima umopiohu. Ti mongoli musim moto toliango odelo ta'amu hutata, wau motolode motitimulo mongehi hurumati. Dilaboti olandingo, pekaraja mola ade Allah Ta'ala walau uto otutua, wau walo semangati londoroh lo Allah Ta'ala. Petiwe ngahemala timongoli, sababu timongoli malo limo janji lo Allah Ta'ala u ilo yakinya limongoli. Dutulimala usikisa, wau padu amola walo uto o tutua. Bandu ima tau tawala ta tilula oto Allah Ta'ala, taparalu bandu walo, wau pengusaha ma timongoli laraita, muali petihangata lo pengutata ngau imani, openu tadipo otawa limongoli. Dua ima talo ngarinaya limongoli, alihu Allah Ta'ala menghimi barakati oleh taubah itu. Wahima barakati, wadilama ala anatia taubah itu. Potiwe ngaha wala tautawala tahewe ngahe, hiyo ngao, wala tautawala tahe hiyo nga. Hilali mongoli musim walit wau, wadila hepo telangkato, wapa sahabati mao wala tadila wala. Wadila hepo nganggapu batangani mongoli motota, lebe maala upatuti. Umule itu dilamali balasyala lo umule itu. Pohutua ma'u mau piyahu tatalu letau nga amila. Di mongoli musim mengusaha ma'u walau utu otutua, tumumula dame walau tau nga amila. Mengutata nga imani ta'u toli angu'u, dilamuali di mongoli lo hihilau mau tuntuti balasi, bahu lima Allah Ta'ala ta menghukumani, odele ulut tulat-tulatu tekitabi lo iya lo Allah Ta'ala odie. Memalasi itu haku, wa'u ta'u haku mau tuntuti balasi. Oditolo iya lo Allah Ta'ala ea tekitabi. Dilapa tuntuti balasi, bahwa pohutua ma'u tulat-tulada tekitabi odie. Onu tamai ngomu pola angolo, po ala ma'u. Onu tia mo tato ango, pelu ma'u. Onu iya lo hutu odito, iya odelo talo pohuntu ma'u lo bahulo tulu. Toi tato lunggo ngotau boito. Odito ayati tekitabi. Dila muali timangali olahel umuleto. Bo umuleta boito musi olahel mongoli lo umopiohu.